Kowe tau neng uripku, tansah ono neng atiku. Rapakal luntur sadurunge janurku neng melengkung. Opo kowe ra kelingan biyen lagi bebarengan. Ibarat langit karo bulan tresnoku ra bakal ilang. Zaman semana.